Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, mengingatkan kembali bab yang kita bahas tentang fadlu tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Bab yang kedua dari kitab tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, tentang fadlu tauhid, tentang fadilah, keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minad dunub, dan dosa-dosa yang terhapus dikarenakan tauhid. Dengan mengingat bab atau apa yang dibahas, maka setidaknya pada benak kita memahami tentang perkara yang akan diuraikan oleh muallif rahimahullahu taala. Maka beliau kemukakan dalil, salah satunya adalah hadis Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu yang kita sedang berada padanya. Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan hadis itu pada kajian di malam hari ini insyaallah taala. Berkata sahabat Ubadah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan sabdanya, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal akhrajahu. Dibaca bersama hadisnya, an Ubadah ibni Shamit radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana minal amal akhrajahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah, siapa yang telah bersaksi dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, wahdahu la syarikalah, semata satu-satunya dialah yang berhak untuk diibadahi, la syarikalah, yang tidak dipersekutukan sedikit pun baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan siapa juga yang telah bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya Allah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan juga dia telah bersaksi bahwasannya Nabi Allah Isa ibni Maryam alaihi wa alaihi salam adalah hambanya Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang Allah telah pertemukan kepada Maryam alaihi salam, wa ruhun minhu, dan dia pun juga telah bersaksi bahwa ruh itu darinya, ruh yang Allah tiupkan kepada Isa alaihi salam itu berasal dari Allah jalla wa ala, wal jannata haqqun, dan siapa juga yang telah bersaksi bahwa keberadaan jannah itu hak adanya, wan nar haqqun, dan dia pun telah bersaksi bahwa keberadaan annar itu hak adanya, al adkhalahu Allahul jannah, maka tatkala dia telah bersaksi itu semua, Allah jalla wa ala akan masukkan dia ke dalam jannah, ala ma kana minal amal, berdasar atau sesuai dengan amalannya. Pembahasan kita sampai pada kalimat wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahwa Isa alaihi salam adalah hamba dan rasulnya Allah. Terkait dengan ini, maka ada dua golongan manusia yang menyimpang, yang tersesat tentang keberadaan Nabi Allah Isa alaihi salam. Kelompok yang pertama adalah al-Yahud. Kadzabu, di mana al-Yahud mendustakan keberadaan Isa alaihi salam. Faqalu bi annahu waladun zina. Mereka berkeyakinan bahwa Isa alaihi salam itu adalah hasil dari hubungan zina. Naam. Wa anna ummahu minal baghaya. Dan berpendapat pula bahwa ibunya, yakni Maryam alaihissalam, dikatakan sebagai al-baghayah, sebagai wanita pelacur. Wa annahu laisa binabi. Dan juga mereka berkeyakinan bahwa Isa itu bukanlah nabi. Wa qataluhu syar'an. Sehingga kemudian mereka berencana untuk membunuhnya sebagai bentuk pengamalan syariat agama mereka. Mereka katakan, mereka berpendapat bahwa dengan membunuhnya adalah sebagai bentuk ibadah menurut pendapat mereka. Maka Allah Jalla wa'ala telah memberitakan tentang perkataan mereka. Inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam. Mereka berkeyakinan bahwa kami al-Yahud telah membunuh al-Masih Isa ibn Maryam. berprasangka, berkeyakinan bahwa mereka telah membunuh beliau alaihi salatu wassalam. Sementara justru itu adalah kekeliruan, suatu anggapan yang salah besar. Tatkala mereka membuat makar untuk melakukan pembunuhan kepada beliau alaihi salatu wassalam, maka Allah Jalla wa'ala gantikan dengan yang lain yang tampak serupa di mata mereka seperti Nabi Isa alaihi salam. Maka Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala, Allah angkat ke sisinya, dan mereka bunuh adalah orang dari golongan Bani Israel yang diserupakan dengan Isa alaihissalam. Sehingga terkecohlah mereka dengan sangkaan mereka, dengan keyakinan mereka tadi. Mereka beranggapan telah membunuh beliau, padahal Allah Jalla wa'ala telah membuat makar terhadap mereka. Wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Tatkala mereka berencana untuk membuat makar jahat, maka Allah subhanahu wa ta'ala berbuat makar pun kepada mereka, dan Allah itu sebaik-baik yang melakukan makar. Nah, ini kelompok pertama al-Yahud. Kelompok yang kedua an-Nasara, yang berkeyakinan innahu ibnullah, bahwa Isa itu adalah anaknya Allah. Wa innahu thalithu thalathah, dan Isa itu merupakan salah satu dari oknum enam trinitas. Ada tiga Tuhan di sisi Nasara, salah satunya Isa alaihis salam. Ja'aluhu ilahan ma'allah, yang kemudian mereka jadikan Isa alaihissalam sebagai ilah bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzabu fima qalu, tentu saja mereka berdusta tentang apa yang mereka katakan. 6. Maka al-Yahud tersesat, demikian pula an-Nasara. Yahud menilainya dengan penilaian yang sekeji-kejinya, tuduhan dusta kepada beliau alaihissalam, dan sekaligus tuduhan yang amatlah keji terhadap ibu beliau alaihissalam. Sementara di sisi lain pula Nasara mengangkat kedudukan beliau melebihi dari batasan yang semestinya. Maka keduanya sama-sama tersesat. Al-Yahud adalah mereka orang-orang yang maghdub, kemudian An-Nasara tersesat pula dikarenakan mereka dhalin. Naam. Amma aqidatuna, sedangkan akidah kita kaum muslimin, fanashhad annahu Abdullah wa rasuluh, bahwa beliau adalah hamba dan rasulnya Allah. Wa anna ummahu siddiqah, dan juga ibunya adalah siddiqah. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala telah beritakan di dalam Al-Quran, adalah seorang wanita yang jujur, jujur ucapannya. Wa annaha ahsanat farjaha, dan beliau alaihissalam yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya dari tuduhan-tuduhan keji yang dikatakan melakukan zina. Wa annaha udara, dan bahwasannya beliau alaihissalam adalah seorang wanita yang perawan. 6. Tidaklah disentuh oleh laki-laki. Walakin mithluhu indallahi kama tsali Adam, yang mana perumpamaan dirinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala seperti perumpamaan Nabiullah Adam alaihissalam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun, yang mana Allah Jalla wa'ala telah ciptakan dari tanah, yang kemudian Allah katakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah dia dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Ini akidah kaum muslimin, akidah ahli sunnah wal jamaah terkait dengan keberadaan Nabi Allah Isa alaihi salam. Dikatakan pada hadis tersebut, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Isa itu adalah hambanya Allah dan rasulnya. Mengapa dipergunakan dengan kalimat demikian? Ketahuilah dengan kata Abdullah sebagai hambanya Allah adalah raddun ala Nasara, bantahan kepada kaum Nasara. Apa sikapnya Nasara? Menuhankan beliau, mengangkat kedudukan beliau dari derajat yang semestinya. Maka tatkala mereka perbuat seperti itu, ketahuilah bahwa Isa adalah Abdullah, hambanya Allah. Beliau adalah manusia biasa seperti kita. Maka dengan kalimat Abdullah, raddun ala Nasara, bantahan kepada kaum Nasara. Wa rasuluh, di saat Allah sebut beliau sebagai Abdullah, maka juga Allah sebut sebagai wa rasuluh, bahwa Isa adalah rasulnya Allah. Dengan kata ini adalah raddun alal yahud, bantahan kepada kaum Yahud yang tadi melecehkan keberadaan Nabi Isa alaihissalam. Ketahuilah beliau walaupun manusia biasa seperti kita, tetapi beliau adalah manusia yang dipilih oleh Allah menjadi utusannya, menjadi rasulnya, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua kalimat ini kita dapati kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah dibahas, wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hambanya Allah, bantahan kepada mereka yang mengkultuskan atau memuji-muji Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi dari batasan yang semestinya. 6. Diyakini bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara yang gaib dan lain sebagainya dengan keyakinan-keyakinan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Di sisi lain, beliau sebagai hambanya Allah, manusia biasa, innahu bashar, seperti halnya kita, tetapi beliau adalah wa rasuluh, rasulnya Allah, bantahan pula kepada mereka yang melecehkan atau merendahkan kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah beliau adalah rasulnya Allah. Maka dengan itu taulah kita fungsi atau makna atau hikmah mengapa dikatakan Abdullahi wa rasuluh, baik Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun Nabi Allah Isa alaihi salam sebagaimana yang tersebut dalam hadis ini. Selanjutnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya, yakni maksudnya kalimatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alqaha ila Maryam, Allah pertemukan kepada Maryam alaihissalam. Maka kita dapati pada kalimat ini bahwa Allah memberikan sebutan kalimat kepada Isa. Allah memberikan sebutan dengan kalimat kepada Isa. Li'annahu khalaqa bil kalimah alaihissalam, karena beliau Isa diciptakan dengan kalimat. Artinya Allah katakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Allah berkehendak untuk hamilnya Maryam alaihissalam tanpa sentuhan laki-laki seorang pun, jika Allah kehendaki maka terjadi. Allah katakan kun, maka terjadilah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Isa dengan kalimat. Yang tentunya pembicaraan masalah ini adalah tidak menurut zahirnya. Karena Isa alaihissalam bukan merupakan kalimat. Walaupun Allah ciptakan dengan kalimat, tetapi beliau bukanlah merupakan kalimat. Kenapa demikian? Karena beliau juga makan, beliau juga minum seperti kita, beliau manusia. Beliau juga buang air besar, beliau juga buang air kecil, yang padanya berlaku semua unsur kemanusiaan. 6. Maka kalimatnya Allah pertemukan kepada Maryam. Disebutkan dalam surat Ali Imran, tepatnya pada ayat ke-59, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya penciptaan Nabi Allah Isa alaihissalam itu di sisi Allah kamathali Adam. Seperti layaknya penciptaan manusia yang pertama, Adam alaihissalam. Khalaqahu min turab. Di mana Adam Allah ciptakan dari turab, dari tanah. Thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian dengan kehendak Allah yang asalnya dari tanah, maka Allah katakan kun, jadilah. Fayakun, maka dengan kehendaknya jadilah, terwujudlah apa saja yang Allah kehendaki. 6. Dari yang tidak ada menjadi ada. 6. Demikian pula kepada Nabi Isa alaihissalam. Hamilnya Maryam alaihissalam tanpa sentuhan, tanpa adanya sperma laki-laki yang masuk ke dalam rahimnya. Dan itu bisa terjadi semata-mata dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kalian terheran. Ketahuilah, kalau kalian terheran maka perlu terheran pula dengan apa yang Allah ciptakan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam muncul lahir ke permukaan bumi ini tanpa adanya pernikahan dua jenis manusia. Kok bisa seperti itu? Maka itu semua dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan pada ayat tadi, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Allah ingatkan terhadap mereka yang ingin mengingkari terhadap kepada Nabi Isa alaihissalam, ketahuilah Isa kamathali Adam, seperti halnya penciptaan Adam alaihissalam. Sedangkan Maryam, atau sebelum itu, bahwa Nabi Isa alaihissalam bukanlah kalimat Allah. Nah, karena kalamnya Allah itu berdiri sendiri, tidak terpisah darinya. Sedangkan Isa alaihissalam adalah zat yang terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga perlu kita fahami bahwa Isa bukanlah kalimatnya Allah, tapi diciptakan dengan kalimatnya Allah. Kalaulah Isa dikatakan sebagai kalimatnya Allah, berarti tidak terpisah dengan Allah. Padahal beliau adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, sehingga terpisah darinya. 6. Yang mana Isa pergi dan datang, makan dan minum sebagaimana kewajaran manusia. Alqaha ila Maryam, yang dilontarkan kalimat itu kepada Maryam, maknanya kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, diarahkan kepada Nabi Isa alaihi salam dengan firman-Nya, kun fayakun, sehingga jadilah apa yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian beliau hendak memperjelas pula tentang siapakah Maryam. Maryam sebagai ibu Nabiullah Isa alaihi salam adalah putrinya Imran. Ibnatu Imran, putrinya Imran. Laisat ukhtu Musa wa Harun alaihimus salam. Beliau bukanlah saudari dari Nabiullah Harun dan Nabiullah Musa alaihimus salam, sebagaimana yang disangka oleh sebagian manusia. Disangka oleh banyak orang bahwa katanya Maryam itu saudara perempuannya Nabiullah Harun dan Nabiullah Musa. Tidaklah demikian. Melainkan Maryam punya saudara laki yang namanya Harun. Tapi bukan Harun yang menjadi nabi, tetapi Harun yang lainnya. Nah, yang menjadi kebiasaan bahwa memberikan nama dengan para nabi. Nah, di masa itu memberikan nama seseorang dengan namanya para nabi-nabi Allah alaihimussalatu wassalam. Sehingga ada saudara Maryam yang bernama Harun, tetapi bukan Harun yang menjadi nabi. Demikian pula beliau bukan saudaranya Musa. Nah, melainkan Imran sebagai ayahnya, kunyahnya adalah Abu Musa. Kunyahnya adalah Abu Musa. Sehingga dengan itu kata beliau rahimahullah, jelaslah bagi kita untuk memisahkan antara anggapan sebagian orang tadi yang salah, maka ketahuilah bahwa Maryam adalah putrinya Imran. Berikutnya, waruhun minhu, dan ruh darinya. Perhatikan kata minhu. Itu terdiri dari kata min, dan hu adalah kata ganti, yakni dhamir, yang maksudnya adalah kata ganti huwa, dia. Kalau diartikan secara letterlock, yakni waruhun minhu, dan ruh itu darinya. Nah, dengan itu menjadi sebab tersesatnya Nasara, tersesatnya kaum Nasrani, setidaknya juga dari kalimat itu, menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam itu bagian dari Allah. Waruhun minhu, dan ruh itu darinya. Nah, dan ruh itu adalah darinya. Tersesatlah mereka dengan kalimat tersebut karena salah memahaminya. Padahal yang dimaksud adalah bahwa huruf min adalah asal mula. Huruf min di situ berarti adalah asal mula. Bahwa asal mula ruh Nabi Isa alaihissalam itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan Isa itu bagian dari Allah. Sekali lagi, bahwa Nabi Isa alaihissalam bukanlah bagian dari Allah. Sebagaimana yang diyakini oleh kaum Nasara adanya Trinitas tadi. Sekali lagi tidak. Ketahuilah min di situ adalah menunjukkan asal mula keberadaan ruh yang Allah tiupkan ke dalam rahim ibunya Maryam alaihissalam. Nah. Perlu diketahui bahwa adanya perkara-perkara yang dinisbatkan kepada Allah, dinisbatkan Allah kepada dirinya, itu ada 3 macam. Perkara yang dinisbatkan Allah kepada dirinya, itu dapat dikatakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah al-ain qa'imatun binafsiha. Artinya sesuatu yang berdiri sendiri. Yang penisbatannya kepada Allah. Yang penisbatannya adalah kepada Allah. Penisbatan tadi berlaku secara umum. 6. Dan juga berlaku pula secara khusus. Berlaku secara umum adalah untuk semua makhluknya. Sebagai contoh firman Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-13. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ingin menegaskan dan memperkuat kata minhu pada lafaz wa ruhun minhu tadi dibuktikan, diberikan contoh melalui ayat Al-Qur'an bahwa min di situ adalah asal mula. Sebagai contoh tadi dalam surat Al-Jathiyah, wasakhkhara lakum, bahwa Allah Jalla wa'ala telah tundukkan bagi kalian ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi jami'an semuanya. Minhu. Darinya. 6. Yakni keberadaan langit dan bumi tadi adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di akhir atau di penghujung kalimat tadi Allah sebutkan minhu. Adalah merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bagian dari Allah. Bahwa langit dan bumi bukanlah bagian dari Allah. Melainkan diciptakan oleh Allah. Bersumber asal mulanya minhu. Darinya. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak akan ada. Tidak mungkin seseorang kemudian berpikir bahwa langit dan bumi itu dari Allah. Bagian dari Allah. Sama sekali tidak akan terfikir seperti itu. Contoh kedua, surat Al-Ankabut ayat 56. Inna ardi wasi'atun. Sesungguhnya bumiku itu adalah luas. Nah, perhatikan kata ardi. Bumiku. Bumi dinisbatkan kepada Allah. Buminya siapa? Buminya Allah. Nah, menunjukkan penisbatan bahwa bumi tadi adalah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang luas. Nah, dan bukan berarti kemudian bumi tadi adalah bagian dari Allah. Ini penisbatan yang sifatnya secara umum. Di sisi lain, penisbatan yang sifatnya secara khusus. dengan maksud atau dalam rangka untuk menunjukkan kemuliaannya. Contoh, beliau bawakan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-125. Wa tahhira baitiya litta'ifin. Dan bersihkanlah oleh kalian berdua, yakni Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibersihkan? Baiti, rumahku, yang maksudnya adalah Ka'bah. Maka rumah tadi dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rumah tadi disandarkan kepada Allah? Dalam rangka li syarafih, untuk menunjukkan kemuliaan rumah tersebut, bukan rumah biasa, tetapi rumahnya Allah, Baitillahil Haram. Bersihkan oleh kalian berdua rumahku, kata Allah, litta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf, yang akan dipergunakan untuk orang-orang yang tawaf seterusnya sampai yaumul qiyamah. Asyahid atau bukti dari ayat ini kata baiti. Nah, juga yang sifatnya khusus untuk menunjukkan kemuliaan, ayat Allah dalam surat Asy-Syams ayat 30 ayat 13. Naqatullahi wa suqyaha. 6. Biarkanlah keberadaan naqatullah. Naqah artinya unta betina. Nah, ini makhluk dinisbatkan kepada Allah, jadilah naqatullah, unta betinanya Allah. Di mana itu merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah siapa? Nabiullah Saleh. Ya, alaihi salam. Naam. Maka jangan diganggu, jangan disentuh, jangan disakiti, jangan sampai disembelih. Tapi kemudian ada tokoh dari mereka kemudian berencana untuk membunuhnya. Nah, maka kenapa unta betina tadi, unta betina kemudian dinisbatkan kepada Allah? Karena menunjukkan kemuliaan sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya. Maka insyaAllah jelas apa yang disebutkan. Dua bukti tadi, penisbatan kepada Allah yang sifatnya secara umum, sebagaimana surat Al-Jathiyah dan surat Al-Ankabut, dan penisbatan yang sifatnya secara khusus dalam rangka untuk menunjukkan kemuliaan, sebagai contoh surat Al-Baqarah tadi dan surat Asy-Syams. Ini semua dalam rangkaian bahwa sesuatu yang berdiri sendiri. Yang kedua, an yakuna syai'an mudhafan ila 'ainin makhluqah yaqumu biha. Berupa sesuatu yang dinisbatkan kepada makhluk itu sendiri, yang ditangani Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 171, waruhun minhu, dan ruh darinya, dari Allah. Di situ kita perhatikan kata ruh dinisbatkan kepada Allah, yang termasuk penisbatan makhluk kepada penciptanya, kepada Allah, sebagai bentuk penghormatan atau pemuliaan. Yang artinya apa? Bahwa salah satu dari ruh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu Allah tujukan kepada Maryam alaihissalam, dan bukanlah ruh itu bagian dari Allah, bukan merupakan bagian dari Allah. Sebab roh itu adalah masuk ke dalam diri Isa alaihissalam yang terpisah sama sekali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua tadi adalah dinisbatkan kepada makhluk itu sendiri yang ditangani Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, an yakuna wasfan ghaira mudhaf ila ainin makhluqah, berupa pensifatan yang tidak dinisbatkan kepada wujud makhluk. Contoh ayat Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 144. Innistofaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Wahai Musa, kata Allah, innistofaituka, sungguh aku telah memilih atau melebihkanmu, alan nas, dari manusia yang lain di masa itu, di masa engkau hai Musa. Birisalati, aku lebihkan engkau birisalati untuk membawa risalahku. Birisalati dengan risalahku. Wabikalami, dan aku lebihkan engkau untuk berbicara langsung denganku. Bikalami, untuk berbicara langsung denganku, kata Allah. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Asyahid atau bukti dari ayat ini, kata birisalati dan bikalami, pensifatan yang tidak dinisbatkan kepada wujud makhluk. Dari tiga bagian itu, mudah-mudahan memperjelas bagi kita makna minhu, sehingga tidak diartikan sebagaimana Nasara mengartikannya bahwa Isa adalah bagian dari Allah. Demikian kesimpulannya. Kemudian, siapa pula yang bersaksi bahwa al-jannata haqqun, keberadaan jannah itu hak adanya, wan-nar haqqun, dan keberadaan an-nar itu adalah hak adanya, yang keduanya adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jannah wan-nar adalah dua makhluk Allah dan sudah diciptakan. Nah, bukti yang menunjukkan bahwa jannah dan an-nar sudah diciptakan hari ini, u'iddat lil muttaqin, u'iddat lil kafirin. U'iddat maknanya adalah telah diciptakan. Fi'il madhi dalam bentuk majhul, dalam bentuk kata, dalam bentuk pasif, telah diciptakan. U'iddat. Jannah itu telah diciptakan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Demikian pula tatkala Allah berbicara tentang an-nar, u'iddat, telah diciptakan pula an-nar, na'am, lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Ini keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Maka kita mengimani adanya keduanya. Dengan kita meyakini itu adanya jannah, maka kita memacu diri kita untuk mempersiapkan untuk bisa masuk ke dalamnya. Dengan sekian amalan-amalan soleh yang kita maksimalkan selama dalam kehidupan dunia ini. Dan kita menjauhkan, mencegah diri dari amalan yang akan menjerumuskan kepada an-nar, karena memang an-nar itu ada keberadaannya. Dan kita berlindung agar tidak tersentuh sedikit pun darinya, wal'iyadu billah. Kemudian di akhir hadis, adkhalahullahu al-jannata 'ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah sesuai dengan amalannya. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa masuk ke dalam jannah ada dua macam. Yang pertama, idkhalun kamin lam yasbik bi'adzab. Adalah masuknya dia ke dalam jannah tanpa didahului dengan azab. Liman atammal amal. Itu bagi orang yang menyempurnakan amalannya. Sebagaimana hadis Uqasyah bin Muhsan radhiyallahu taala anhu, adanya 70 ribu orang yang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan Allah masukkan ke dalam jannah tanpa didahului dengan azab dan tanpa melalui proses hisab. Golongan yang kedua, idkhalu naqis masbuqun bi'adab. Dimasukkannya dia ke dalam jannah didahului dengan azab. Masuk tetapi naqis, berkurang. Kalau yang pertama tadi masuk tetapi sempurna, maka yang kedua masuk tetapi berkurang disebabkan karena didahului dengan azab. Liman naqasal amal, bagi siapa yang berkurang amalannya. Seperti orang yang bertauhid tetapi di sana ada dosa-dosa kemaksiatan yang Allah Jalla wa'ala berkehendak untuk dicuci terlebih dahulu dengan an-nar. Tapi sisi lain ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dengan kehendaknya. Maka itu semua berlangsung bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak setiap diri kemudian bermudah-mudahan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian di akhir penjelasan ini, jika keburukan orang yang beriman mengalahkan kebaikan-kebaikannya, maka dengan kehendak Allah dia disiksa menurut amalannya, dan jika Allah menghendaki maka dia tidak disiksa, sesuai dengan firman Allah Jalla wa'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah itu tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa selainnya, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Itulah penjelasan terkait dengan hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Telah tuntas bukti dari hadis ini dicantumkan oleh muallif rahimahullah terkait dengan bab keutamaan tauhid, bahwa siapa yang bertauhid maka jaminannya Allah akan masukkan dia ke dalam jannah sesuai dengan amalannya. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.